ada cuak jang bikin serba salah. Jang lia beta dingi kur mata kalau se bosan bicara cuak. Untuk apa se titip cinta jual muka par yang lain. Sejaga beta inseng lewat tapi di balakan sebebas balenggan. Siapa jual persis kumbang di neon nyonge. Lantaran si bebas baputar kata sing akan umur katong dua pu cinta. Biar jua nyonge beta mengalami muka par yang lain. Sejaga beta angin sing lewat tapi di balakan sebebas balenggang. Persis kumbang di neon nyonge. Lantaran si bebas baputar kata sing akan umur katong dua pu cinta. Biar jua nyonge beta mengalah persis kembali.